Konsultasi Syariah. Masbuk sholat jahriyah dianjurkan mengeraskan bacaannya? Pertanyaan. Jika kita masbuk sholat subuh atau dua rakaat pertama sholat maghrib dan isya, apakah pada saat menambahi kekurangan rakaat kita mengeraskan bacaannya karena ini sholat jahriyah? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Syariat menyamakan yang sama dan membedakan yang beda. Kaidah mengatakan, tidak boleh menyamakan dua hal yang berbeda dan membedakan dua hal yang sama. Kaidah ini disebutkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya, ketika membuat judul bab untuk hadis tentang surat Abu Bakar yang isinya rincian nisab zakat hewan ternak. Ketika orang masbuk mengikuti sholat jamaah, ada dua keadaan yang dia alami. Satu, pada saat dia bergabung bersama jamaah, statusnya adalah makmum, sehingga berlaku hukum sebagai makmum. Dua, pada saat dia menambahi kekurangan rakaatnya, statusnya adalah munfarid atau orang yang sholat sendiri, sehingga berlaku hukum munfarid, yaitu orang yang sholat sendirian. Karena statusnya berbeda, hukum yang berlaku juga berbeda. Ketentuan yang berlaku untuk tabi atau yang mengikuti tidak sebagaimana ketentuan yang berlaku untuk matbu atau yang diikuti. Berangkat dari pemahaman di atas, maka makmum masbuk untuk sholat jahriyah seperti sholat Jumat, sholat subuh, sholat maghrib, dan isya untuk dua rakaat pertama tidak perlu mengeraskan bacaannya, karena ketika masbuk, status mereka sama seperti orang yang sholat sendirian. Dalam Al-Fatawa Al-Kubra Syekhul Islam Ibnu Taimiyah disebutkan, pertanyaan, untuk orang yang mendapatkan satu rakaat sholat Jumat lalu menambahi kekurangannya, apakah dia harus mengeraskan bacaannya? Jawaban Syekhul Islam, makmum memelankan bacaannya dan tidak mengeraskannya. Karena ketika masbuk berdiri ke rakaat berikutnya, menambahi kekurangannya, maka statusnya orang yang munfarid. Sehingga aturan yang berlaku adalah aturan munfarid. Dan ketika dia ikut imam, statusnya sebagai makmum. Kemudian beliau melanjutkan, Jumatan tidak mungkin dikerjakan sendirian, sehingga tidak tergambar orang yang sholat sendirian mengeraskan bacaannya, dan orang yang masbuk seperti munfarid, sehingga tidak perlu mengeraskan bacaan. Namun dia mendapatkan Jumatan karena digabungkan dan mengikuti. Sementara aturan untuk yang mengikuti tidak sebagaimana aturan untuk yang diikuti. Al-Fatawa Al-Kubra. Demikian, Allahu A'lam.